Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di Quran surat Ali Imran. Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Terakhir, Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan salah satu ayat yang lain, tepatnya ayat yang ke-10 dari Quran surat Al-Ankabut, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid, masih di bab yang sama. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka adzabillah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, namun bila diuji dengan adanya gangguan-gangguan dari manusia, maka ia menjadikan gangguan-gangguan manusia itu sebagai hukuman bagi Allah untuknya. Kemarin disampaikan pernyataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah sehubungan dengan ayat ini. Kata Ibnu Katsir, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang salah satu sifat orang-orang yang dusta dalam keimanannya, yaitu mereka yang tidak sanggup menghadapi ujian dan gangguan manusia. Mereka anggap ujian dan gangguan manusia itu sebagai hukuman dari Allah untuk mereka, sehingga mereka malah murtad karenanya, tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujian dan gangguan itu sebuah kemestian yang harus dihadapi dan diterima oleh setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya ujian dan gangguan itu, Allah tahu siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta. Kemudian kemarin juga disinggung perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan ketika diutus para rasul ke tengah-tengah mereka. Golongan yang pertama, golongan yang mengatakan kami beriman, menerima kedatangan rasulnya, kemudian mengikutinya. Golongan yang kedua, golongan yang mengatakan kami tidak mau beriman, tidak mau mengikuti rasulnya, ya, tidak mau taat kepada rasulnya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, adapun yang mengatakan kami beriman, maka akan mendapatkan ujian, akan mendapatkan ujian, akan mendapatkan gangguan. Dan orang yang mengatakan kami tidak beriman, jangan sampai punya dugaan atau sangkaan bahwa Allah akan membiarkannya. Artinya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, sama-sama ada resikonya. Kalau yang mengatakan kami beriman, ada resikonya. Apa resikonya? Akan mendapatkan ujian dan gangguan. Ya, akan mendapatkan ujian dan gangguan, dan itu sebagai barometer, sebagai penilaian sejauh mana kebenaran pernyataannya itu. Ya. Kemudian, kalau orang yang mengatakan kami tidak beriman, resikonya jelas. Di dunia, ya tetap akan mendapatkan gangguan. Di akhirat lebih-lebih. Siksa menanti yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang menyatakan beriman, beriman kepada Rasul, mengikuti Rasul, akan memiliki musuh, sebagaimana para Rasul itu memiliki musuh. Itu pasti. Ya. Namun demikian, hasil akhirnya adalah kebahagiaan jika bertahan dan sabar dalam menghadapinya. Sedangkan mereka yang mengatakan kami tidak beriman, maka selain tidak lepas dari gangguan yang akan didapatnya selama di dunia, baik gangguan dari diri mereka sendiri atau dari selainnya, juga di akhirat akan mendapatkan siksa yang lebih berat. Nah, karena itu kata Imam Ibnu Qayyim, fala budda min husulil alam li kulli nafsin amanat aw raghibat anil iman. Setiap jiwa yang menyatakan beriman atau tidak beriman, sama-sama akan mendapatkan gangguan. Sesuatu yang mungkin menyakitinya. Lakinnal mu'min yahsulu lahul alam fid dunya ibtida'an thumma takunu lahul akibah fid dunya wal akhirah. Bedanya, kalau yang beriman, yang menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ia akan mendapatkan hal yang menyakitkannya itu hanya di dunia. Sedangkan di akhirat, ia akan mendapatkan kesudahan yang baik. Nah. Wal mu'rid anil iman tahsulu lahul ladzah ibtida'an, thumma yasiru fil alamid da'im. Sedangkan yang berpaling dari keimanan, yang menyatakan tidak beriman, mungkin saja pada awalnya ia akan merasakan kelezatan, tetapi kemudian di akhir nanti akan mendapatkan hal yang menyakitkan, dan itu akan dirasakannya selama-lamanya. Maka lebih baik kita beriman, kemudian bersabar dalam menghadapi segala konsekuensinya, daripada kita berpaling dari keimanan yang pada akhirnya justru akan membuat kita celaka. Sebab seperti yang tadi disampaikan, bahwa resiko itu akan ada, baik bagi yang mengatakan beriman atau yang mengatakan tidak beriman. Lebih baik menyatakan beriman dengan segala resikonya, karena hasil akhirnya adalah kesenangan, keberuntungan, daripada tidak beriman dengan segala resikonya, di mana hasil akhirnya adalah kebinasaan, waliyallahu billah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wal insanu la budda an ya'isha ma'an nas. Setiap orang itu mesti hidup bersama dengan semua manusia, berdampingan. Makanya tidak salah kalau manusia disebut makhluk sosial, karena memang satu sama lain saling membutuhkan. Maka sekali lagi kata Imam Ibnu Qayyim, wal insanu la budda an ya'isha ma'an nas. Setiap orang itu mesti hidup bersama dengan manusia, gak bisa hidup sendirian. Kalau yang merasa tenang, merasa tentram, merasa adem hidup sendirian, berarti ada sesuatu yang error dalam dirinya. Kita gak bisa berbuat apa-apa ketika kita sendirian. Beda saat kita bersama-sama. Kita ini makhluk lemah, dan itu patut untuk kita sadari. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Kuatnya kita adalah lemah. Kuatnya kita adalah lemah. Sebagaimana kayanya kita adalah fakir. Sebab pada dasarnya kita semua butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup berdikari, berdiri sendiri, gak mungkin. Pasti kita akan butuh kepada sesama kita. Nah, saat kita butuh kepada sesama kita, ini menuntut kita untuk bergaul, berdekatan, bermasyarakat, hidup di sebuah lingkungan yang tentu saja akan banyak hal yang dihadapi. Sebab manusia itu berbeda-beda karakternya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, wan nasu lahum iradatun wa tasawwurat. Manusia itu memiliki banyak keinginan dan gambaran-gambaran, pandangan-pandangan. Berbeda keinginan-keinginannya, berbeda pandangan-pandangannya. Enggak bisa sama. Satu sama lain. Fayatlubuna minhu an yuwafiqahum 'alaiha. Maka walau bagaimanapun mereka, manusia itu menuntut dari seseorang an yuwafiqahum 'alaiha, untuk selalu menyepakatinya. Kita hidup di satu tempat, maka secara otomatis orang-orang yang ada di situ ingin agar kita itu sama dengan mereka. Wa in lam yuwafiqhum adzauhu wa adzabuhu. Dan kalau seandainya tidak menyepakati mereka, maka tentu mereka akan mengganggu dan sampai pada tingkatan menyiksa atau menyakiti. Wa in wafaqahum hasala lahul adzabu taratan minhum wa taratan min ghairihim. Namun sekalipun seseorang menyepakati keinginan banyak manusia, tetap saja akan mendapatkan gangguan, siksaan bahkan kadang dari mereka, kadang dari yang lainnya. Artinya tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menghindar dari yang namanya gangguan. Dari yang namanya gangguan. Gangguan itu akan selalu saja ada, baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau dari orang lain yang jauh tinggalnya dari tempat kita. Ya. Nah. Kaman indahu dinun wa tuqa halla baina qaumin fujjarin zulmatin la yatamakkanuna min fujurihim wa zulmihim illa bimuwafaqatihi lahum aw sukutihi anhum. Seperti orang yang memiliki agama, orang yang taat dan bertakwa, kemudian hidup di tengah-tengah kaum yang jahat, zulmatin, yang penuh dengan kezaliman, di mana dia tidak bisa menghindar dari kejahatannya dan kezalimannya kecuali dengan menyepakatinya atau diam dari kezaliman-kezalimannya. Ya. Fa in wafaqahum aw sakata anhum salima min syarrihim fil ibtida. Kalau seandainya orang yang taat dan bertakwa tadi menyepakatinya atau diam dari kezaliman-kezalimannya, maka ia akan selamat dari kejahatannya. Fil ibtida, tapi itu pada awalnya saja. Thumma yatasallatuna alaihi bil ihanati wal adha ad'ab ma kana yakhafuhu ibtida'an law ankara alaihim wa khalafahu. Tapi kemudian mereka ini akan menguasainya dengan mengganggunya, ya, lebih berat bahkan dari hal yang ditakutkan di awal kalau seandainya mengingkari mereka dan menyelisihinya. Wa in salima minhum fala budda an yuhan wa yu'aqab 'ala yadi ghairihim. Dan sekalipun selamat dari gangguan mereka, orang-orang zalim, maka tetap saja akan mendapatkan gangguan melalui yang lainnya. Nah, ini hal yang patut untuk kita sadari, bahwa kita ini hidup di dunia karena selalu punya kecenderungan mendekat kepada manusia, maka saat itu kita tidak akan pernah bisa selamat dari gangguannya. Selalu saja ada yang usil, selalu saja ada yang aneh. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus sabar menghadapinya. Ini hal yang patut untuk kita sadari, sehingga kita lebih siap saat harus hidup bermasyarakat. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan dalam sabdanya, ya, al-mu'min alladhi yukhalitun nas, seorang mukmin yang bergaul bersama dengan manusia, bermasyarakat, wa yasbir ala adahum, kemudian sabar dalam menghadapi gangguannya, khairun, jauh lebih baik minal mukmin dibandingkan dengan seorang mukmin yang tidak mau bergaul, inginnya itu hidup sendiri, merasa hebat kalau sendirian. Jauh lebih baik dari seorang mukmin yang seperti ini, yang tidak mau gaul, ya, dan tidak sabar lagi dalam menghadapi gangguan manusia. Karena sekali lagi, yang namanya gangguan itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lepas darinya, dan itu sebagai bagian dari ujian. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun." Demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu menjadi ujian bagi sebagian yang lainnya. Persoalannya, atasbirun, apakah kalian bisa sabar? Jadi harus sabar menghadapinya. Ya. Dan seperti dimisalkan, kalau ada satu kotoran yang nempel di tubuh kita, itu kan tidak mesti untuk menghilangkannya itu dengan cara yang keras sekaligus. Kadang bisa dihilangkan dengan cara yang soft, cara yang mudah, cara yang halus, tapi bisa hilang. Dan biasanya menghilangkan sesuatu dengan cara yang soft, dengan cara yang halus itu lebih menyakitkan, ya. Nah, makanya tinggal kembali kepada kita, apakah kita mampu bersabar dalam menghadapi semua itu atau tidak. Sekali lagi, gangguan manusia itu bagian daripada ujian, ya. Nah, orang-orang yang tidak jujur imannya saat menghadapi gangguan manusia itu, mereka menganggap gangguan manusia yang diarahkan kepadanya karena keimanannya adalah hukuman dari Allah. Akhirnya gak tahan, gak tahan malah jadi murtad, waliyallahu billah. Nah, kalau kita sudah ada di satu tempat yang alhamdulillah banyak kebaikan di dalamnya, kemudian ada satu dua yang neko-neko, ya anggap saja itu sebagai bagian dari apa? Ujian. Ya, itu sebagai bagian dari ujian. Tinggal kita bersabar dalam menghadapinya. Ya, karena memang sebagian kita dijadikan oleh Allah itu sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Nah, maka berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, fal jazmu kullal jazmi fil akhdhi bima qalat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu taala anha li Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Yang paling penting, ya, dan menjadi sesuatu yang harus ditekankan adalah mengambil apa yang telah disampaikan oleh ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Aisyah kepada Muawiyah? Man ardallah bisukhtin nas kafahu Allah maunatan nas. Wa man ardan nas bisukhtillah lam yughnu anhu minallah syai'an. Barang siapa yang lebih mementingkan untuk mendapatkan keridhaan Allah sehingga mendatangkan murkanya manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan lindungan kepadanya dari gangguannya. Jadi yang terpenting adalah saat kita tinggal di satu tempat, kita melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan keriduan ke Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jangan pedulikan kebanyakan manusia, walaupun apa yang kita lakukan itu ternyata menimbulkan kebencian dari manusia. Kebencian dari manusia itu tidak seberapa, kecil saja, ya. Kita harus takut ketika Allah yang benci. Kalau manusia yang benci, lah santai saja. Yang terpenting adalah kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Aisyah kepada Muawiyah adalah, siapa saja yang lebih mementingkan untuk mendapatkan ridha Allah lalu mendatangkan kemarahan manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lindungi dia dari gangguannya, ya, dari gangguan manusia. Waman ardhon nas, dan sebaliknya, siapa yang lebih mencari keridhaan manusia, bisukhtillah, mengakibatkan datangnya kemurkaan Allah, lam yughnu anhu minallahi syai'a, maka dia tidak mendapatkan bantuan apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita kelompokkan, ya, semua manusia dalam muamalah terutama di dunia ini tidak lepas dari dua kelompok ini. Ada kelompok yang memang prioritas utamanya adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memperdulikan apapun dan bagaimanapun reaksi manusia. Yang terpenting adalah dia tetap istiqomah di atas agama Allah, taat menjalankan ibadah, ya, itu. Ini lebih baik, jelas Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Adapun kelompok yang kedua adalah mereka yang justru lebih memprioritaskan ridha manusia, dan jelas itu akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari Allah. Maka yang patut untuk kita prioritaskan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Ya, karena memang hidup ini penuh dengan konsekuensi. Ya. Ada konsekuensinya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ada konsekuensinya. Nah. Dan soal konsekuensi itu juga disinggung sebenarnya oleh Allah dalam Al-Qur'an. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Itu berbicara tentang konsekuensi. Barang siapa yang beramal kebaikan walau seberat biji zarah, konsekuensinya akan melihat hasilnya. Dia akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun seberat biji zarah, ia pun akan melihat akibatnya. Artinya akan merasakan kejelekan. Jadi selalu saja ada konsekuensinya. Makanya lisan dijaga, perbuatan dijaga. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang mengandung konsekuensi buruk. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan diri sendiri. Ya, ini hal yang patut untuk kita jaga. Ucapkan yang baik, ya, lakukan sesuatu yang baik. Jadikan keberadaan kita di tengah-tengah sesama kita bisa mendatangkan banyak kemanfaatan. Itu yang terpenting. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Itu. Jangan sampai keberadaan kita di tengah-tengah sesama kita menjadi duri dalam daging. Jangan sampai seperti itu. Justru itu akan merugikan diri sendiri. Ya. Jangan sampai menjadi biang dari segala macam keburukan, kemaksiatan, kefasikan waliyallahu billah. Ya. Nah. Berikutnya. Qala faman hadahullahu wa alhamahu rasyadahu wa waqahu syarra nafsihi. Imtana'a minal muwafaqati ala fi'lil muharram wa sabara ala adawatihim. Tsumma takunu lahul 'aqibah fid dunya wal akhirah kama kanat lirrusul wa atba'ihim. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya dan Allah berikan ilham kepadanya, Allah akan memberikan arahan kepadanya. Dan siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan-kejelekan, atau siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, Allah berikan ilham kepadanya, maka Allah akan arahkan dia dan Allah akan menjaganya dari kejelekan dirinya sendiri, sehingga dia bisa menahan diri untuk menyepakati perbuatan yang haram. Ya, untuk menyepakati perbuatan yang haram, dan dia bisa bersabar dalam menghadapi musuhnya, orang-orang yang mengganggunya, yang tidak suka kepadanya. Kemudian Allah akan berikan kepadanya kesudahan yang baik di dunia dan akhirat sebagaimana yang telah Allah berikan untuk para rasul dan para pengikutnya. Jadi penting sekali kita meraih dan mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau yang kita kejar ridha Allah, maka Allah akan melindungi kita dari kejahatan. Baik kejahatan kita ataupun kejahatan orang lain. Ya. Dan kita bisa menghindar dari perbuatan-perbuatan yang haram atau dari menyetujui perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Sehingga kesudahan yang baik yang akan kita dapatkan sebagaimana para rasul dan para pengikutnya. Nah. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Ya, ada musuhnya. Maka kalau kita mengaku menjadi pengikut nabi, pengikut rasul, sudah menjadi konsekuensinya akan memiliki apa? Musuh. Setiap orang yang baik maka akan berhadapan dengan orang yang jahat. Di mana ada sunnah, di situ ada bidah. Ya. Di mana ada kebaikan, di situ ada kejelekan. Dua hal ini saling bertolak belakang, enggak akan pernah ada kata sepakat. Ya. Jadi saat kita ingin melakukan kebaikan, ada saja kejelekan yang menjadi penghalangnya. Dan ini sesuatu yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmahnya. Sekali lagi, semuanya menjadi ujian bagi kita. Nah. Qala thumma akhbara ta'ala an halid dakhil fil iman bila basiratin. Kemudian masih kata Imam Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan orang-orang yang masuk dalam keimanan, artinya menyatakan beriman, bila basiratin, namun tanpa ilmu. Wa annahu idza udhiya fi sabilillah ja'ala fitnatan nasi lahu, yaitu bahwa orang tersebut atau orang-orang tersebut kalau diuji, ya, kalau diuji maka itu menjadi fitnah baginya. Kalau diuji itu menjadi fitnah baginya. Ya. Wa hiya adahum wa nailuhum iyahu bil makruh. Yaitu mereka akan merasakan gangguan dan menghadapi hal-hal yang tidak disukai. Wa huwal alam alladzi la budda an yanala ar-rusul wa atba'uhum mimman khalafahum. Yaitu tindakan-tindakan menyakiti yang dirasakan oleh para rasul dahulu dan para pengikutnya dari orang-orang yang menyelisihinya. Ini kembali Imam Ibnu Qayyim mengingatkan bahwa setiap orang yang menyatakan diri beriman pasti akan mendapatkan gangguan. Gangguan dari siapa? Dari orang yang tidak menyatakan beriman. Ya. Setiap orang yang menyatakan menjadi pengikut Rasul akan mendapatkan gangguan. Dari siapa? Dari orang yang menentang Rasul, tidak mengikuti Rasul. Nah. Maka sudah merupakan sebuah kepastian, ya, bagi siapa yang menyatakan beriman akan mendapatkan gangguan-gangguan tersebut. Nah, qala ja'ala dhalika fi firarihi minhu wa tarkihi sabab alladhi yanaluhu bihi ka'adzabillahi alladhi farra minhul mu'minuna bil iman. Nah, orang-orang yang menyatakan beriman tapi tidak punya ilmu, gangguan-gangguan tadi menjadi sebab dia menjauh dari keimanan. Menjadi sebab membuat dia menjauh dari keimanan dan menganggap gangguan tersebut seperti hukuman Allah. Seperti azab Allah. Maka dia berusaha menjauh dari gangguan tersebut. Sebagaimana orang-orang yang beriman menjauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua karena tidak punya ilmu. Hanya menyatakan keimanan lewat lisan, tapi tidak punya ilmu. Sehingga tidak siap ketika menghadapi apa? Gangguan. Gangguan itu sekali lagi dianggapnya sebagai hukuman Allah untuknya. Akhirnya meninggalkan keimanan waliyallahu billah. Ya. Wal mu'minuna likamali basiratihim farru min alami adzabillahi ilal iman. Adapun orang-orang yang beriman yang sesungguhnya karena kesempurnaan ilmunya, maka mereka menghindar dari azab Allah yang menyakitkan. Kemana mereka menghindar? Ilal iman, kepada keimanan. Artinya justru iman mereka semakin kuat. Iman mereka semakin kuat, ya. karena mereka takut ya dari azab Allah yang begitu menyakitkan, maka membuat iman mereka semakin kuat. Ini orang-orang yang beriman yang memiliki ilmu ya. Kalau yang tidak punya ilmu ya tadi ya, malah menghindar saat dihadapkan pada gangguan manusia ya. Kalau bagi orang-orang yang beriman, gangguan manusia itu gak ada apa-apanya, sehingga tidak perlu lari, hadapi saja. Sebesar apa sih? Dihadapi saja. Tapi kalau berbicara soal azab Allah, nah ini yang mereka berlari darinya. Mereka berlari, mereka menghindar dari azab Allah dengan semakin meningkatkan keimanan. Supaya apa? Supaya tidak terkena azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gangguan manusia mah biasa, dan itu sifatnya hanya sementara. Tapi kalau azab Allah, ini yang mengerikan ya. Maka jangan sampai kita punya anggapan bahwa gangguan manusia itu seperti azab Allah, seperti hukuman Allah. Gangguan itu hanya sebatas ujian, menguji keimanan kita sejauh mana ya, kebenarannya. Jadi sekali lagi, kalau orang-orang yang beriman karena kesempurnaan ilmunya, mereka yang membuat mereka menghindari itu justru azab Allah. Dan itu semakin kuat keimanan mereka. Wa tahammalu ma fihi minal alam azza'il al-mufariq an qurbin. Dan mereka menghadapi segala hal yang menyakitkan, gangguan-gangguan yang hanya sementara, yang dalam waktu sesaat akan hilang. Itu. Yaitu gangguan manusia. Mereka tahan, mereka hadapi. Nah, wa hadza li dha'fi basiratihi farra min alami a'da'ir rusul ila muwafaqatihim wa mutaba'atihim. Adapun yang tadi yang menyatakan beriman tapi tidak punya ilmu, li dha'fi basiratihi, karena kelemahan ilmunya dia menghindar dari gangguan musuh-musuh para rasul. Dengan cara apa menghindari gangguannya? Dengan cara menyepakati musuh-musuh Rasul, malah mengikuti musuh-musuh Rasul. Hah? Karena gak kuat gangguan dari ahli bid'ah, akhirnya mendekat kepada ahli bid'ah. Kan repot ya. Karena tidak kuat menghadapi gangguan orang-orang fasik, akhirnya malah mendekat kepada orang-orang fasik. Kenapa begitu? Karena lemah imannya. Karena lemah imannya, lemah ilmunya. Kalau yang beriman punya ilmu, gak begitu hadapi gangguan tersebut ya. Nah, gak mungkin bagi mereka untuk mendekat kepada kefasikan, kepada kebid'ahan. Qala fa farra min alami adzabihim ila alami adzabilah. Maka orang yang lemah ilmunya, yang mengaku beriman tadi, menghindar dari hukuman gangguan manusia ya, tapi menyebabkan dirinya mendapatkan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari hukuman gangguan manusia, tetapi tidak selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Faja'ala alama fitnatin nas fil firari minhu bimanzilati adzabilah, sehingga dia menjadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah. Wa ghubina kullul ghubn idza stajara min ar-ramdha bin nar wa farra min alami sa'atan ila alamil abad. Wa idza nasara Allah jundahu wa auliya'ahu qala inni kuntu ma'akum wallahu a'lamu biman tawa 'alaihi sadruhu minan nifaq. Dan yang sungguh konyol ya, sungguh bodoh adalah ketika seseorang meminta perlindungan dari panasnya api, meminta perlindungan dari panasnya api, dan menghindar dari rasa sakit yang hanya sesaat, tapi malah masuk ke dalam sesuatu yang di dalamnya ada rasa sakit yang sifatnya selama-lamanya. Ya. Ini konyol. Menghindari ya, kesulitan yang sesaat, tapi malah masuk ke dalam kesulitan yang selama-lamanya. Menghindari hal yang menyakitkan, tapi yang sifatnya sesaat, namun masuk ke dalam hal yang menyakitkan yang sifatnya selama-lamanya. Ini kan konyol, ya, bodoh yang seperti ini. Kemudian kalau Allah memberikan pertolongan kepada wali-walinya, Dia mengatakan ini kuntu ma'ahum, saya bersama dengan mereka. Wallahu alam, dan Allah lebih tahu biman tawa alaihi sadruhu minan nifaq, apa yang disembunyikan dalam dadanya dari kemunafikan. Dan inilah tipe orang munafik, ya, menyatakan beriman tetapi tanpa ilmu, sehingga tidak siap dalam menghadapi segala konsekuensinya. Intaha, selesai sampai di sini pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.